Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 83 baris kaping gangsal kaping inggil. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono oleh muangen-angen. Kadali kalan kaya mengkono-mengkono lah muangen-angen. Ida ahsanta tetkalane bagusaken sopo siro. Tetkalane bagusaken sopo siro atta amula ing angen-angen. Faro aita mongko banjur ningali sopo siro ayat Allahi ing pira-pira peparinge Allah, ing pira-pira kenikmatane Allah, wa minanahulan pira-pira kanugrahane Allah alang idzoma kang agung alaika ing atase sira, kanugrahan agung fi hadhihi taati ning jerone iki taat. Kamu juga akan mungkin tidak akan berpikir tentang dunia. Kamu mungkin juga tidak akan berpikir tentang balasan amal dari orang lain. Ketika kamu memperhatikan, kamu renungkan betul betapa di dalam taat yang kamu lakukan itu saja Allah sudah memberikan anugerah yang luar biasa. Jadi belum balasannya taat, baru di dalam taat yang kamu lakukan itu sudah banyak pemberian. Contohnya bi an'amkana kelawan yento ngongangaken sapa Allah, gawe bisa sapa Allah kaeng siro gawe bisa minha saking taat. Kamu diberi bisa melakukan taat, diberi kemungkinan dan kesempatan untuk melaksanakan taat, itu adalah anugerah. Karena ternyata tidak semua orang bisa. Wa atolanus paring sapa Allah kaeng siro wa atolan paring sapa Allah kaeng siro paring al-alata ing alat awalan ing dalam kawitane. Sebelum sampean diperintah untuk melakukan taat, ternyata Allah sudah memberikan alat dan fasilitas taat itu lebih dulu. Sebelum sampean diperintah sholat, Allah sudah menciptakan semua alat untuk sholat, termasuk dirimu, tubuhmu, anggotamu. Itu semua adalah alat-alat untuk penyelaksanaan taat, dan itu gratis. Summa azaha, setelah kamu diberi persiapan alat yang komplit, summa azaha. Suma azahanuli ngilangaken sapa Allah, nyingkrehaken sapa Allah, ngedohaken sapa Allah angka saking sira, ngadohno al-awaiqa ing pira-pira alangan, al-awaiqa ing pira-pira perkara kang nyegah ing perkara kang alang-alangi, hatta tafarrota sehingga kober sapa sira dihadihi to'ati maring lakoni kiki to'at. Halangan-halangan dan kesulitan-kesulitan melaksanakan to'at dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kamu punya kesempatan untuk melaksanakan to'at itu. Loh, kalau tidak, wong kelili bentuk wis iso ora salah to. Turu wae iso ora salah to. Sikil kesliwo ngono wis ora salah. Upamane kuwi salat. Upamane kuwi sedekah. Nah itu. Wong lali ngono ya wis ora sedekah. Delalah gak diparingi lali, kuwi kelingan. Iki wayahe sedekah kelingan iso nglakoni. Jadi di tengah-tengah penyelenggaraan taat itu sudah ada anugerah dan nikmat. Sumakhasa nuling istimewaaken sapa Allah. Sumakhasa nuling istimewaake sapa Allah ka ing sira. Istimewaake bitaufiqi kelawan paring pitulung. Wata'yidilan paring kekuatan. Wayasarlan paring gampang sapa Allah ing taat. Digawe gampang alaika ing atase sira. Itu kamu diberi keistimewaan dapat pertolongan dan kekuatan. Diberi kemudahan untuk penyelenggaraan taat. Di samping kuwi wa zayyana lan maringi pepaes sapa Allah ing taat. Diparingi pepaes fi qalbika ing dalam ati sira. Ternyata ketika kamu melaksanakan taat itu ada semacam zinah perhiasan, ada semacam keindahan yang bisa kamu tangkap dalam hatimu sehingga kamu punya keinginan untuk melaksanakan. Kata Amir ta sing nglakoni sapa sira hang taat salisan kaping telu. Jadi anugerah di dalam taat itu minimal pertama ada persiapan dan alat. Nomor dua hilangnya atau dijauhkannya halangan. Yang ketiga ada semacam kekuatan, pertolongan dan keindahan di dalam pelaksanaan taat. Summa ma'ajalalihi. Di samping di dalam taat itu sudah terjadi banyak pemberian. Summa ma'ajalalihi nuli sertane keagungane Allah wa azamatihi lan tegese keagungane Allah. Wastighnahi tegese semugi Allah angkasa keng sira. Allah itu enggak butuh kamu, Allah itu maha agung. Sebenarnya Allah itu tidak terpengaruh oleh kamu. Hanya kalau kamu ada terus Allah jadi lebih besar, enggak. Allah sudah besar dengan sendirinya. Wastighna'ihi lan oleh semugi Allah angka saking sira wa an ta'atika lan saking ta'at sira. Di samping Allah semugi dari ta'atmu, Allah maha agung itu semua. Di samping itu wa kasrati nikmatihi lan sertane akeh kenikmatane Allah alaika ing atase sira. Wis sugih, ora butuh, memberinya selalu banyak. Di dalam taat itu. Di dalam taat itu banyak sekali kalau dirupiahkan seperti yang kemarin kita bahas itu. Duwis kaya ngono kuwi isik kober-kobri janjeni aada. Ada nyediakan, ada harus nyediakan sapa Allah laka kedua siro. Ada harus nyediakan sapa Allah laka kedua siro ala hadal amalil yasiri. Ala hadal amali yang ngatasi iki ngamal al yasiri kang sitik. Alah, ngamal sitik ya. Upamu dihitung waktu ming sangang puluh tahun. Nek upama kowe ngamal mulai umur 15 sampai umur 100 85 tahun. Lho mek 85 tahun. Terus oleh kenikmatan persediaan amal yang nilainya itu abadi. Sak teruse terus. Itu kan ya pemberian yang luar biasa. Belum lagi nanti penghormatan. Allah menyediakan dari amal yang kecil sedikit yang kamu lakukan itu, dan itu semua pun tidak lepas dari pertolongan Allah, menyediakan asana al-jazila. Asana ing pujian al-jazila kang agung, wa sawabalan tegesi ganjaran al-azima kang agung. Al-latikang latas tahik kinahu, latas tahik kina kang ora berhak soko siro nafsu hueng sana ilo jazilan sawabal azim. Oh, kayak ngono niki sik teruse. Terus yang anu nih, nih gua mulai di wau buatan K tapi K, anu napa domirnya di wai K, di siro nih gua buatan siro, ini siro nafsu, siro nafsu, supaya merenung, ini nafsu ni awak edwi nih gua. Siro nafsu ngane ki ngane mu'anas sing kaka mang diwai ki summa sakaro. Di samping Allah sudah memberikan napa pemberian anugerah yang banyak kepada dirimu mu nafsu, itu juga Allah telah menyiapkan sebuah balasan sekaligus sanjungan dan pujian untuk kamu hanya karena melakukan amal yang sedikit aja. Kurobian kabeng papate semasakaro nuli nyukuri sapa Allah ki ing sira nafsu ala zaliki yang atasnya mengkono-mengkono ngamalmu sing sedidik mang wa asnalan wis ngelem sapa Allah alaiki yang atasnya siro ala hadal amalil yasir yang atasnya iki-iki ngamalkan sedidik asana al jazila ing pengalem kang agung. Nah, dari situ wa ahabba dan banjur tresno sapa Allah ki ing sira bidzalika sebab mengkono-mengkono ngamal khamisan kaping limane. Kalau kamu renungkan betul-betul lima poin hal yang berkaitan dengan amal ibadah taat yang kamu lakukan, itu semua adalah pemberian dan gratis cuma-cuma yang sebelumnya tidak pernah kamu minta. Jadi Allah itu gak pernah dulu sebelum mengambil keputusan kok, karena kesanyang-nyangan dengan zaman, ya Allah ini ya sebelum saya ngamal nanti sama nilai anu ya ngamal saya 10 kali lipat. Enggak, sebelum kamu ngomong gitu Allah sudah memberikan keputusan sendiri. Jadi Allah itu memang gak butuh kamu memberi, ya memberi gitu saja. Nah, fahadihi mongkau tawi iki perenungan kuluha sekabiani hadi. Fahadihi kuluha mongkau tawi iki sekabiani nikmat. Fahadihi mongkau tawi iki perkara limo, kenikmatan anugerah limo, ninggone taat kuluha sekabiani hadi. iku bifadlil azim, bifadlihil azim, iku bifadlihi sebab anugerahe Allah al-azimi kang agung. La ghairu, ora ana liyane. Enggak ada faktor lain sudah, bukan karena doamu, juga bukan karena permohonanmu. Itu semua benar-benar anugerah. Anugerah itu memberi tanpa diminta, itu namanya anugerah. Wa illa lamun ora krono anugerah. Kalau ganjaran itu kamu anggap bukan anugerah lah, apa nilaimu, apa hakmu? Wong kesempatan ibadah itu pun sebenarnya dari sana. Kok terus gue nuntut ganjaran, apa hakmu? Fa ila lamun ora bi fadlil azim fa bi ayyi istihqaqin. Mengko kelawan endine nuntut hak laka lagi kedue sira. Dengan dasar apa kamu menuntut hak dihormati Allah, menuntut hak ditolong Allah, menuntut hak lalu Allah kamu haruskan, Allah itu ya harus menolong saya loh. Ya kalau Allah harus menolong, iya, karena memang Allah al-musta'an. Allah itu maha kaya, Allah itu maha loman. Orang loman itu ya harus loman. Tapi bahwa sasaran loman harus kamu, lah itu enggak harus. Sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe Gusti Allah. Apa hakmu nuntut-nuntut Gusti Allah? Wa ayu qadri, kalau kamu menuntut berdasarkan apa yang sudah kamu lakukan, terus apa yang kamu lakukan itu nilainya seberapa? Enggak mbok urut-urut sak durunge kowe balik iso apa sih gue? Yura iso apa-apa. Terus saat durungi gue neh, saat durungi urep, saat durungi jadi bayi, gue jadi apa? Terus saat ini gue kok iso mbrojol, iso jadi bayi, biaya jadi bayi, pira terus ngomongi joli biaya. Itu saja sudah kalah kamu. Wah ya kok terlihat wa ayi kodran kelawan undine tingkat derajat nilai laka kedui laki li ali amaliki li amaliki kedui nama siro nafsu al hakiri kang asor al maibi kang akeh cacate. Ngamal lu banyak cacat, ngamal lu banyak kerendahan, terlalu rendah nilainya, kok kamu pakai nyang-nyangan di hadapan Allah. Fadhkuri, fadhkuri mongko ilingo siro nafsu, fadhkuri mongko ilingo siro ayatwa ayatwa nafsu, wahai nafsu. Minata robbika, ngelingono minata robbika yang anugrahe, minata robbika yang anugrahe pangeran sira al-karim ikang moho murah kang moho luman ar-rahim ikang welas asih. Subhanahu moho suci Allah, moho suci iku tegese ora enek sing melok-melok, ya memang murni. Subhanahu wa suci Allah fima ing dalem apa ae ahsana kang wis paring bagus sapa Allah ilaiki maring sira fi hadhi taati ing dalem iki taat. Maha suci Allah memberi kesempatan kamu taat itu juga bukan karena pengaruh apa-apa ya, karena memang Allah sudah wis pengin milih awakmu ben taat ngono ae. Mulane wastahilan banjur isino sira nafsu. Isin min antal tafiti. Saking yento noleh sapa sira, merhatekno sapa sira. Ila amalin maring amal. Maka malulah kamu kalau memperhatikan amalmu, terus kamu punya keberanian untuk ngijono ngalmamu dengan ganjaran, ngijono ngamalmu dengan pemberian Allah, ya harusnya malu wong kedisian pemberiannya kok. Sebelum kamu bisa ngamal sudah diberi dulu kok. Balil fadlu bale utai anugrah wal minnatulan degese anugrah iku lillahi tetep kedua Gusti Allah Ta'ala alaina ing atase kita bikuli halin kelawan tingkah opo ae kelawan saben-saben tingkah dalam keadaan apapun yang datang kepada kita itu adalah anugerah dan pemberian Allah. Sudah kamu pandang dari sudut sebelah manapun, tetap apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya bukan beban yang menyengsarakan, walaupun bentuknya perintah seakan-akan memberatkan, tapi ternyata semua itu adalah anugerah. Mula malulah kamu kalau sampai kamu memperhatikan amalmu, artinya memperhatikan itu terlalu ini berani memberi harga kepada amalmu sehingga punya gaya untuk nyang-nyangan kepada Allah, itu harus malu kan. Walaya kunulan orano iku laki kedui siropo suhulun. Lewis ngelakoni ibadah kuwi, ngelakoni to'at kuwi yang menjadi kesibukan kamu tidak ada lain kecuali kamu harus mohon diterima gitu aja. Soalnya dulu elake ora pantas ditompo, dulu asore gak pantas ditompo, dulu niate gak bener gak pantas ditompo. Jadi itu maka ya harus itu yang menjadi titik perhatian kamu. Walayakun lan ora ana iku laki kedhi sira apa suhulun kesibukan. Sudah tidak ada kesibukan lain pada husul yadhi taati sause hasil iki taat. Apa sing ora ana illa tadarru'u? Apa sing ora ana illa tadarru'u? La yakunu laki suhulun ba'da husula illa tadarru'a. Illa tadarru'a kejaba dipdp wal ibtihala tegese dipdp. DPDP ilallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala. DPDP itu memohon dengan segala kerendahan. Itu namanya DPDP. DPDP memohon apa? Bi'an yataqabbala. Bi'an yataqabbala kelawan yento kerso nompo. Sopo Allah ha'ing. Haing amalmu, haing to'atmu. Amatas ma'ina. Amatas ma'ina onoto orang rungu sopo siro nafsu. Orang rungu kaula kholilihi. Ing jawe kekasih Allah Ibrahim rupane Nabi Ibrahim alaihi salam. Lama faroho nalikane rampung sopo Nabi Ibrahim rampung min khidmatihi saking ibadah ing Allah. Ibadah rupa apa? Fi bina ibaitihi yang dalam bangun merawat merehab baitihi dalami Allah ini ku Ka'bah. Samunipun Nabi Ibrahim rampung menyelesaikan bangunan ipun Ka'bah, rampung dipun rehat. Kelanten nggih diperintah ditugasi Gusti Allah Taala, lha badhe niku tesih ndonga. Ndonga kaifa kaya apa? Ibu Tahala wis nyuwun kanthi DP-DP sapa Nabi Ibrahim ilallah yang maring Gusti Allah. Sing disuwun apa? Nyuwun fi an yatafaddola ing dalem. Yen to kersa paring anugrah. Paring anugrah sapa? Kaifa kaya apa? Ibtahala wus nyuwun kanthi DP-DP sapa Nabi Ibrahim. Nyuwun ilallah yang maring Gusti Allah, apa sing disuwun nyuwun fi an yatafaddola? Fi'anya tafad dola ing dalem yen to kersa paring anugrah sapa Allah alai ing atase Nabi Ibrahim, paring anugrah sapa Allah alai ing atase Nabi Ibrahim, paring anugrah bil qabuli kelawan ditampa ning amal. Faqala mongko banjur ndedonga matur nyuwun sapa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana, duh pangeran kula, taqabbal. Mugi kersa nampi panjenengan minna saking kita. Innaka satemene panjenengan, antangge panjenengan niku asami udzat kang midanget al alimu kang ngudaneni ingkang ngawasi neliti ningkelingaken marang apa mirengaken sedaya gerak-gerik kula ingkang mangertos sedaya keniatan lan posisi gerak langkah tumandang kula nalikanipun nglampahi perintah panjenengan menika Gusti. Mesti ini mboten patut ditampi, tapi kula njenengan paring ana saged ditampi. Jadi diterima itu anugerah tersendiri. Donga niku tesih dawuh walamma faragha lan nalikane. Walamma faragha lan nalikane wis rampung. Sapa Nabi Ibrahim rampung min duaihi saking dungane Nabi Ibrahim, lah kok isih ditutup kanthi dawuh kola dawuh matur sapa Nabi Ibrahim, Rabbana wa taqabbal du'a. Terus nyuwun supados ditampi ngamal ngibadahe. Berdungo niku tesih nyuwun ditampi dungane. Jadi mungkin niku ada kesadaran yang mendalam berupa napa bahwa doa itu sendiri pun sebenarnya merupakan ibadah, gitu loh. Merupakan apa? Ibadah yang itu kalau enggak dinilai oleh Allah sebagai ibadah ya ora ditampa gitu. Oh, ditunggu iki. Ora bentuke padha irenge. Tapi sing iki wedang kopi, sing iki kocakan ngono. Sing kira-kira ditampa kan ya sing wedang kopi tenan to. Donga iku ya ngono, seringkali kita itu ngarani donga, tapi sakjane poso dituliti tiba-tiba duduk donga. Napa? Tiba-tiba kuwi moga Gusti Allah. Ngene. Jenenge duduk donga ya ora usah ditampa donga. Lah nek Nabi Ibrahim ya wedi lek sampe penyuwune iku mau dianggap duduk donga. Mula ya nyuwune gendan Rabbana duh pangeran kita takobal. Rabbana wa taqabbalan mugi kersa nampi panjenengan Gusti doai ing donga kula. Mulane sebenarnya kalau diteliti terus-menerus, maka yang menjadi sangat dominan kebutuhan kita itu bukan soal apa-apa sebenarnya, tapi soal diterimanya amal. Soalnya kalau soal perintah sudah diperintah dan kita sudah mendengar. Kalau soal waktu penyelenggaraan sudah ada aturan pembagian waktunya. Kalau soal fasilitas dan alat sudah diberikan. Lho apa wis kabeh ya toh? Terus ya kalau sudah diparingi iso nglakoni berarti sudah dilakoni. Tapi kalau melihat banyak kehalangan, banyak kepentingan, banyak angah-angahe ati pengen gunakne ngamal dulu itu ternyata ora klebu ngamal. Ternyata itu sebuah bentuk tuntutan. Nah, kalau sudah begitu gak patut ditompo. Bahkan bahaya. Maka yang perlu diharapkan ya tinggal ide aja. Tinggal permohonan ini diterima itu aja. Jenis diterima iki. Wong wis diterima. Cara wong lamar ngono. Pesek-pesek ritek. Nyatane wis ditompo iki lha ya wis jelas ya ta. Wis ditompo lamarane. Iku anugerah luar biasa. Iku jenenge wis ditompo lamarane iku terus sembarang kalir dadi ku. Moro ning dalan moro tuwa. Ora nggawa apa-apa terus wis ditompo lamarane anugerah luar biasa iku kok. Ora terima dikai sawah, dikai sak anake pisan diwehno. Ya kan gitu lah jenenge wis ditompo lho. Mulane ngamal kuwi akhire yang menjadi titik titik akhir dari seluruh rangkaian amal itu yang terpenting ya ditompo. Ditompo. Urip barang. Iku wis ditompo. Elek-elek titik ditompo ya jenenge ora elek. Wong ditompo. Ora ditolak. Tapi ora titik lek ditolak jenenge ya ditolak. Enggak ada nilai. Mulane falain mana? Walain mana monggo lamun monggo yakti lamun wis paring anugrah sapa Allah alaiki ngatasi sira nafsu paling anugrah dikabuli hadil bidoati kelawan nompo iki modal kehidupan. Kalau Allah sudah memberikan keputusan memberikan kamu modal kehidupan al-muzjati kang ino kang asor falakot akmala. Kalau Allah sudah memberikan apa kok bikobuli ya, bikobuli. Kalau Allah sudah memberikan anugerah kepada kamu, berupa apa? Berupa penerimaan. Penerimaan dagangan yang hina, yang rendah. Bikobuli adil bidu'ati kelawan ditompone iki bidu'ah, itu tegese to'at. Bidu'ah yang dimaksud di situ adalah to'at. Dagangan ini apa rupa to'at. Kalau dagangan kamu yang elek itu kok payu itu loh maksudnya. Payu ya, payu diarani to'at. Al-Muzjati kang asor. Jadi to'at yang berlakon itu lah berteluwit itu no asor. Lu asor ngono kok payu. Itu loh maksudnya gue. Itu kan bukan karena hebatnya barang loh. Karena apa? Ya karena kelomanane sing tuku. Elek-elek ritek dituku lho, itu kan berarti sing tuku sugih ta. kerendahan. Kate barang sing dituku kuwi jane ora kanggo. Ya berarti kan iku. Sakjane anugerah total itu, anugerah. Ya pol-pole anugerah dari Allah. Nah, kalau yang elek taat yang enggak karu-karuan aja itu lalu diterima. Falakot akmala. Maka yakti teman-teman wis genepaken. Yakti teman-teman wis nyampurnake sapa Allah nikmata ing kenikmatane. Wa adzoma lan tegese wis ngagungaken sapa Allah. Ngagungaken alminata ing kanugrahan. Kalau sudah begitu fayalaha. Fayalaha mongko. Fayalaha mongko agung banget. Mulai. Fayalaha mongko alangkah besarnya min sa'adatin. Rupane saking kabejan wa daulatin lan kekuatan. Kemenangan wa izin. Antegese keagungan warifatin dan keluhuran. Alangkah masya Allah bejo banget, mulio banget. Ngono. Atase wong ngamal sing orang bejaji kok diregani. Wakam tazayana lanang pirang. Wus maes-maesi. Sapa Gusti Allah izaki ketman nalikane mengkono-mengkono taat. Ketika kamu melaksanakan taat dan itu merupakan anugerah. Alangkah Allah telah memberikan perhiasan lagi ke dwi sira. Min khil'atin saking pemberian anugerah wa nikmatin lan nikmat. Wa dzukrinan simpenan wa karomatin lan kemuliaan. Ngono. Kalau yang diterima kamu setelah amal kok menerima qabul, kamu ditompo, ya saya terima amalmu. Oh, alangkah bahagianya. Alangkah luhurnya kamu. Dan betapa banyak sekali Allah telah menghiasimu dengan nikmat pemberian yang luar biasa, simpenan yang tiada habisnya, penghargaan yang setinggi-tingginya. Wo, wis ora kena diitung. Mulane akhirnya dia tinggal ada nilai amal kamu, lalu enggak ada nilai. Yang bernilai apa? Yang bernilai ternyata anugerahnya Allah. Anugerahnya Allah, amalmu lah enggak bernilai. Yang bernilai itu anugerahnya Allah. Kalau sampai kamu benar-benar mendapatkan kabul. Tapi kalau yang kamu dapatkan itu waliane, wa intakun. Lamun ana opal ukhra liyane ditampa tegese ditolak, fayalahu min khusronin. Fayalahu mongko duh. Fayalahu mongko aduh. Aduh asore. Min khusronin rupane saking kerugian, wa ghabnin lan tegese kerugian. Wahir manen lan tegese kaling-kalingan. Kalau sampai amal kamu enggak diterima, aduh rugi sekali. Berarti kamu terhalang dari peningkatan kamu sendiri, enggak punya cita-cita yang lebih tinggi. Sehingga ya, kerugian itu begitu nyata. Firman terhalang untuk melangkah lebih lanjut. Wa naudzubillah. Kadung wis entek akeh ra ditampa. Mula fahtami. Monggo merhatekno sapa sira nafsu wastagili lan ketungkulo sira. Biasa sakni kelawan iki perkorone. Perkorone apa? Perkorone riak lan ngujub. Perkorone riak ngujub, ngeling-ngeling nikmat itu harus kamu perhatikan. milih ditompo apa milih ditolak kan kata-kata. Mlok faiza wadzabta. Faiza wadzabta mongko tetkalane wis gelem ajek tekun sapa sira alamis lidhalika ing atase mengkono-mengkono. Ing atase sepadane mengkono-mengkono merenung ngomongi nafsu seperti itu. Wa karor talan bulan baleni sapa sirahu ing ing omongan renungan udarasa ala kalbika ing atase ati sira indal faragi nalikane wis rampung minto ati kakel saking taat sira. Kalau kamu selesai melaksanakan taat apa, melaksanakan kebaikan apa, kamu benar-benar mau terus merenung seperti itu di samping wasta'ata wasta'an talan nyuwun pitulung sapa sira bilahi kelawan Gusti Allah azza wa jalla. Nek kowe gelem ngono sarafa sarafa mongko mesti bakal memalingkan ngengokno sapa Allah kaeng sira diengokno dipalingkan anil iltifati saking merhatekno merhatekno ilal khalqi maring makhluk wa nafsi lan diri sendiri. Jadi kalau kamu benar-benar terus nafsu kamu sadarkan seperti itu, betapa besar nikmat Allah, betapa tinggi derajat yang diberikan Allah, dan betapa rendah nilai amal kamu. Nah, kalau sudah begitu maka ya kamu akan mendapatkan semacam bantuan. Samping kamu harus mohon bantuan pada Allah, akan dibantu untuk menghindarkan diri dari apa? Dari terlalu mengagungkan diri sendiri dan dipalingkan dari Allah dari sikap meminta-minta perhatian masyarakat dengan bentuk riya. Jadi kalau kamu benar-benar melaksanakan taat itu dengan totalitas, terus setelah selesai taat kamu merenung seperti yang disebutkan ini tadi, wasagolalan banjur ketungkul nyinungkulaken menyibukkan kaing sira. Wasagolalan bakal nungkulne sapa lo kaing sira menungkulno anmuro atin saking riak wa ijabin lan membanggakan diri. Kamu akan dibuat sibuk oleh Allah sehingga tidak sempat ngono lho. Sagolakaan itu ora sempat. Sehingga kamu tidak sempat riak, enggak sempat membanggakan diri. Wa ba'atsalan bakal paring ka ing sira sapa Allah alamah dil ikhlasi ngatasi ikhlas kang murni lillahi ta'ala karena Allah ta'ala fitoati yang dalam to'at watama sukilan berpedoman watama sukilan terus tetanggenan berpedoman bidhikri minati lahi kelawan ngiling-ngiling anugerah Allah ta'ala fi jami ilhalati yang dalam sekabiannya pura-pura tingkah. Ya, maka kalau sudah terus menerus hati kamu, kamu asah nafsumu, kamu tuturi seperti ini tadi, semua tadi ya sejak keparan, sejak kemarin malah itu kalau kamu lakukan terus menerus maka insya Allah kamu akan terbebas ya, terbebas dari kungkungan apa? Perhatian makhluk dan harga diri. Nah, dari situ maka kamu akan dikirimi oleh Allah berupa keikhlasan murni nalikane taat dan terus berpegang teguh dengan apa? Mengingat semua ini adalah anugerah Allah. Wis ngono waya sululan banjur hasil. Waya sulan banjur hasil aka kedui siropo sing hasil arja to'atin. Apa sing kena sing hasil arja to'atin luwih diarep-arepe to'at. Tohirotin kang suci. Lai bakang ora ana cacat iku maujud fiha ing dalam taat. Wa khairatin lan tegese pira-pira kebagusan, kholisatin kang murni. La sauba kang ora ana campuran iku maujud fiha ing dalam khairat. Wa ibadatin lan pira-pira ngibadah makbulatin kang ditampa. Lanaksa kang ora ana sudo ora ana kekurangan iku maujud fiha ing dalam ibadah. Maka kamu akan dapat taat yang bisa diharapkan, taat yang tidak ada cacat, taat yang akan membawa kebaikan murni, dan ibadah yang tidak ada cacat sedikit pun selalu diterima oleh Allah. Bal mislu hadhihi taati, balik utawi sepadane iki taat kang ditampa. Satu saja taatmu diterima, wa ing khosa wa in hasolat, wa in hasolat senajan mung berhasil apa mislu hadhihi taat bil umri sak umur. Masalah upamane marotan wahidatan lawan ambal sepisan lagu ora liyane. Seandainya kamu sak umur itu yang diterima iku ngamalmu sitok dil, yang diterima oleh Allah itu yang ikhlas benar-benar diterima itu hanya satu toktil itu, wah itu sudah menjadi banyak. Baina mongko sak temene marotan wahidah bil haqiqati kelawan sejatine kula kasiraton nyektine dadi akeh. Wah, menjadi banyak itu. Walaupun seumur hanya sekali. Karena wah luar biasa nilainya itu. Wala amri lan lan demi lan demi utai umur ingsun iku dadi sumpah ingsun. Innaha sak temene marotan wahidah, wa in qala senajan mung setitik. Apa ada dua wilangane marotan wahidah, nanging iku lakot kasura yekti temen-temen dadi akeh apa maknaha maknane marotan wahidah, wa azumalan dadi agung apa kodruha kira-kirane marotan wahidah. Walaupun hanya satu kali seumur, sungguh demi umurku, kata Imam Ghazali, sungguh itu akan menjadi banyak sekali pengertian dan makna gunanya, akan agung sekali nilai derajatnya. Wa kasuron dadi akeh opo nafuha manfaate marotan wahidah, wa tobat lan dadi bagus opo uqbaha pungkasane marotan wahidah. Wa inna taufika lan sak temene taufik pitulungan di misriha maring sepadane iki taat sing makbulah, taat sing ditampa, iku la azizun yektine arang banget, longko banget. Itu sesuatu yang sangat langka. Wal fadlalan sak temene kanugrahan, kanugrahan bihi kelawan taufik, kelawan pitulungan melaksanakan amal yang diterima itu. Lilahin kadwi gusolo ta'ala alal abdi ngatasi gukawulani kulakafirun nyekini akeh. Maka kalau dinilai, diteliti ya, berarti pemberian Allah itu tetap lebih banyak. Mulane fa'ayu hadiyatin, fa'ayu hadiyatin mongkau tawi endini ono hadiah sing berarti hadiah, iku aja lu luweh agung min hadiatin dibanding saking hadiah. Ya takobala kang ya takobalu kang nompo haing hadiah sapa rabbul alamin pangerane alam kabeh. Karena kamu pikir-pikir hadiah mana yang paling agung, ya tiada lain adalah hadiah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayu sa'yin, Lan utawi endine iku lumaku usaha akromo kang luwe mulya min sayen tinimbang saking usaha yaskuru kang nyukuri hu ing sayen. Sapa sing nyukuri mujibul mutorin pangeran kang nyembadani wong kang kapeksa. Wayudni lan ngelem alahi ngatase usaha sayen mang sapa rabbul alamin pangerane alam kabeh. Adakah yang lebih mulia melebihi pengalam Allah? Adakah usaha yang paling unggul, usaha yang dapat dikatakan mulia, yang melebihi usahanya seseorang yang telah diterima, disyukuri oleh Allah? Wa ayu bidu'atin lan utawi indine bondo dagangan to'at iku a'azulwe agung min bidu'atin dibanding kelawan bondo dagangan dagangan ikhtaro kang wis milih ha ing bidu'ah waradhiyalan wis marem ridho ha ing bidu'ah sapa rabbul alamin pangerane alam kabeh. Mulane fata amal mongko angen-angen sapa sira ayuhal miskin wahai wong miskin angen-angenkan itu renungkan semua. Wa iya kalan wedya sapa sira antakuna arep ento ana sapa sira ana iku minal maghbunin setengah saking pira-pira wong kang kapituna. Nah, kalau semua persoalan ujub dan riak kamu selesaikan dengan ikhtiar seperti itu, wa idza jaro lan tetkalane wis lumaku apa al amru perkorone iki ujub riak sak panunggalane ala dil jumlati ngatasi iki jumlahe pituturku. Kalau dalam menjalankan soal-soal yang nyacat no ibadah berupa riak dan ujub dan lain-lain itu kamu lakukan menurut apa yang sudah aku fatwakan, yang sudah aku tuntunkan dalam kitab ini, kunta mengkono sapa sira iku minal mukhlisin setengah saking wong kang mukhlis wong kang ikhlas kabeh lillahi krana Allah Subhanahu wa taala alkhaifina kang padha wedi kabeh azzakirina kang padha eling marang Allah kabeh eling liminanihi maring kanugrahane Allah almardhiina kang diridani kabeh. Maka dengan itu kamu sudah selesai menyelesaikan satu tahap aqobah wa kunta lan ana sapa sira iku qad khalafta teman-teman wis ninggalna sapa sira ninggalaken hadhil aqobah ta ing iki aqobah kang lebur ngamal almakhufata kang medeni mbok tinggal waro akal ana ing burune sira wasalim talan mesti banjur selamat sapa sira selamat min afatiha saking pira-pira penyakit utawa bahayane bahayane hadhil aqobah wasabak talan disi sapa sira bidisi bi khairatiha kelawan kebagusane hadhil aqobah wa samaratiha lan tegese buah hadhil aqobah faizan kelawan merkoleh alal abadi ngatasi selawase bikaromatiha kelawan kemuliaane hadhil aqobah wa sa'adatiha lan tegese kabejane hadhil aqobah. Mula tidak ada yang perlu di ini setelah diikhtiari, yang paling tepat adalah hanya tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu utai Gusti Allah iku waliyut taufiqi zat kang nguasani pitulung wal ismati lan penjagaan lan pangreksa bimanihi kelawan anugerahane Allah wa karomi lan tegese kelomanane Allah. Wala haula lan ora ana daya sumingkir sangka maksiat, wala quwata lan ora ana daya kekuatan nglakoni taat illa billahi kejaba kelawan Gusti Allah al ali kang maha luhur al azimi kang maha agung. Al fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka anggul sahabat rasulillah ya jemaah alhamdulillahi rabbil alamin hamdaya fi na'mahu yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamduka mayambagili jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabit imanana wa nawir kulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu wa na'udhu bika minasyarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdu ya mu'id ya rahimu ya wadud. Aghnina bi halalika an haramika bi fadlika man siwaka bi ta'atika ma'asyatika bi rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.